jaga ini mulai merabu. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahan. Jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktu. Rasa ini kan abadi untuk selamanya, dan izinkan aku memeluk dirimu biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Thank you.

coba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempa sang ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai kapan aku harus menanggungnya kutukan cinta ini bersemayam dalam kamu. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Tetapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baik. Sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Tapi tak mengapa, aku tak heran, karena dirimu cinta sesaatku. Ingin ku yakini pun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantai mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam hatiku untuk merelakan kepergianmu. Cinta pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang umi. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung. Sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayah cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna cinta. Ayah cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku buat hatiku sakit lagi. karena pergi dan tak kembali, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam. Sedih kisah cintaku ini rapuh. Sedih jalan cintaku ini, dan akhirnya yang terjadi. Kini lagi, dan akhirnya ku sendiri lagi, karena kekasihku yang pergi, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam perih. Dia buat hatiku sakit lagi, karena pergi dan tak kembali, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih lepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untuk jangan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. seperti ingin tapi tak ingin.